Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Wahid al-Ahad. Al-Fard as-Samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana thabbit imanana inna ya Rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik wahsurna yawmal qiyamati ma'zumrati al-muwahidin ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad warzukna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar akidah kita bersama Imam Ibrahim Al-Laqani, yang kita sudah sampai kepada bait qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah an diddin aw syabahin syarikin mutlaqa wa walidin kadal walad wal asdiqa. Sifat Allah qiyamuhu binafsihi, sifat salbiyah qiyamuhu binafsihi sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke sifat Allah wahdaniyat. Allah Maha Tunggal. Kul, katakanlah, huwa Allahu ahad, Allah adalah Maha Tunggal. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Maha Tunggal. Allah satu. Para bakar akidah ahli sunnati wal jamaati al-ash'ariyati di saat membahas tentang Allah Maha Tunggal memperluas pembahasannya seluas penyelewengan-penyelewengan akidah yang ada pada masa itu. Mulai dari ada sekelompok yang mengatakan bahasanya seorang manusia itu bisa menciptakan dengan kudrah yang Allah titipkan kepadanya, yang menitipkan kudrah sehingga manusia punya kudrah. Muncullah kaum Mu'tazilah yang mengatakan kita semua menciptakan pekerjaan kita sendiri. Kemudian juga ada keyakinan-keyakinan yang terjadi pada masyarakat bahwa ada selain Allah menurut mereka, akan tetapi diberi sifat-sifat seperti sifatnya Tuhan. Zatnya tidak seperti zatnya Tuhan, akan tetapi ia memberikan sifat-sifat kepada makhluk tersebut atau sesuatu tersebut seperti sifatnya Tuhan. Belum lagi banyaknya kepercayaan, dan tidak di negeri Arab, tapi di luar pun banyak, seperti di masyarakat kita ada keyakinan-keyakinan tentang Roro Kidul atau segala sesuatu yang punya kekuatan-kekuatan. Dewa-dewi, ada dewi, dewa air, ada dewa padi, dewa-dewa. Ini keyakinan-keyakinan yang ada. Maka setelah menyatakan seorang yang beriman bahwasanya Allah itu harus ada, tidak membutuhkan kepada apapun dan siapapun, maka harus ada. Bisa saja itu berbilang. Dahulu berbilang. Abadi berbilang, mungkin itu semuanya. Kemudian tidak membutuhkan kepada yang lainnya, tapi berbilang. Sementara ilmu kita, ilmu tauhid, mengesakan Allah. Sehingga pembahasan wahdaniyat ini sebetulnya pembahasan yang paling penting di dalam masalah pembahasan akidah sini. Al-wahdiyah, al-wahdaniyah, membicarakan tentang kemahatunggalan Allah. Mahatunggal Allah di dalam segalanya. Mahatunggal di dalam zatnya. Mahatunggal di dalam sifatnya. Mahatunggal di dalam zatnya dan mahatunggal di dalam sifatnya. Sehingga para ulama untuk menepis penyelewengan-penyelewengan tersebut membahas bahwasanya seseorang baru benar dengan keyakinannya bahwasanya Allah Maha Tunggal di saat sudah bisa menafikan, meniadakan dari Allah al-kumum al-khams. Ada kumum al-khams, ada kum kam, ada kam kumum al-khamsah. Apa itu? Al-kam itu berbilangnya. Berbilangnya Allah di dalam zat, berbilangnya Allah di dalam sifat, berbilangnya Allah di dalam pekerjaan. Bagaimana berbilangnya Allah di dalam zat? Masalah al-kam, yang pertama adalah al-kam, menafikan al-kam, menafikan kumum khamsah. Kam yang lima harus ditiadakan. Yang pertama adalah kam fidzat. Kam fidzat ada dua, yaitu al-kam al-muttasil fidzati, yang harus ditiadakan bagi seorang yang beriman harus meniadakan berbilangnya Allah di dalam zatnya. Maknanya tidak boleh ada keyakinan pada kita bahwasanya selain zat Allah ada zat lain yang menyerupai Allah, sehingga ada dua Tuhan. Kalau ini jelas, jika adanya dua Tuhan, maka itu belum mengesakan. Tetapi sebelum ini, jangan buru-buru dulu, sebelum kita meniadakan al-kumum al-khamsah, kita harus menjelaskan hujjah secara akal. Kalau nakalnya jelas, qul huwallahu ahad, Allah adalah Maha Tunggal. Apakah benar-benar tidak diperkenankan Allah itu berbilang? Kenapa sih? Yang penting kita percaya adanya Tuhan. Ada Tuhan kebaikan, Tuhan kejahatan, seperti yang ada di kaum Majusi, Persi. Nah, ada Tuhan menghidupkan, ada Tuhan menciptakan, kemudian Tuhan yang menjaga dan menghancurkan dari agama Hindu. Ada Tuhan-Tuhan, kenapa tidak boleh? Yang penting kita percaya dari Tuhan. Nah, gitu. Jawabannya adalah bahwa berbilangnya Tuhan adalah mustahil. Berbilangnya Tuhan adalah mustahil. Kalau seandainya ada Tuhan dua, niscaya alam tidak terwujud. Jika Tuhan itu berbilang, tidak akan terwujud alam semesta ini. Dan Al-Quran menyebutkan yang demikian. Jika Tuhan itu berbilang, tidak akan terwujud yang namanya semesta ini. Bagaimana kalau Tuhan itu dua, lalu alam ini tak terwujud? Sebab jika Tuhan itu dua, bagaimana hubungan antara Tuhan dengan semesta ini? Di dalam menciptakan atau meniadakannya. Sehingga di situ ada namanya dalil tawarud dan dalil tamanu yang disebutkan oleh pakar akidah. Tawarud itu begini. Jika ada sesuatu yang satu, bagaimana hubungan Tuhan Allah dengan sesuatu tersebut? Jika Tuhan itu dua, sekarang tanyakan, siapa yang menciptakan barang itu, sesuatu tersebut? Semesta alam, jagat raya, bumi, matahari, dan bintang. Siapa yang menciptakan Tuhan jika kita katakan Tuhan itu dua? Dalil tawarud ini, dua-duanya punya peran di dalam menciptakannya. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka bareng-bareng atau beriringan? Jika mereka bareng-bareng menciptakannya, mustahil. Mustahil jika ada dua athar dengan dua mu'athir. Sesuatu satu diciptakan dua orang, kalau manusia, itu kebayang akan tapi tidak ada yang mengerjakan sesuatu yang sama. Jika ini paku dipukul oleh satu palu, ada bergerak. Jika palu yang kedua memukul, bukan berpindahan dari yang pertama. Tentu ini adalah gerakan yang berbeda. Jika saya menggaris seret di satu lantai, ada lagi yang menggaris di tempat yang sama, tentu garis yang pertama bukan garis yang kedua. Tidak mungkin satu athar dengan dua mu'athir. Jika ada satu hal dikerjakan dua orang, tidak ada. Tidak mungkin. Termasuk dalam segalanya ini. Kalau ada rumah dibuat oleh dua orang, tentu yang satu nata bata sini, satu nata sini. Berbeda. Gak mungkin satu hal dikerjakan oleh dua. Mustahil apa saja, coba. Kalau ada ini menggaris, ini memperdalam, ini memperdalam, memperdalam, iya. Ini menata, ini lebih tinggi. Tidak mungkin satu hal dikerjakan dua orang. Urusan manusia. Begitu juga semesta. Berarti tidak mungkin Allah menciptakan alam dua. Dua Tuhan menciptakan alam. Bareng-bareng. Tidak mungkin. Atau bergantian. Kalau bergantian, tentu yang kedua adalah tahsil hasil, mengerjakan sesuatu yang sudah terjadi. Sudah jadi rembulan, baru ada Tuhan yang lain ikut membuatnya. Bohong, hayal. Berarti yang dua tidak berbuat. Berarti dia adalah tidak punya peran sebagai Tuhan yang menciptakan. Karena dia tidak menciptakannya. Kalau menciptakan bareng-bareng, mustahil. Kalau bergantian, yang pertama menciptakan rembulan, kemudian yang kedua menciptakan juga rembulan, mustahil. Kenapa? Sudah jadi, kenapa harus katakan dia menciptakannya? Berarti yang menjadi Tuhannya satu, yang kedua adalah bukan Tuhan, karena yang kedua tidak menciptakannya. Baik, kalau bagi kerja, anggap saja bumi dibelah jadi dua. Yang pertama Tuhan satu, bagian yang pertama, yang kedua adalah Tuhan dua. Baik. Dan kita katakan semua Tuhan ini berkuasa. Dua Tuhan ini berkuasa. Akan tapi coba direnungi. Belahan dunia yang separuh dikuasai oleh Tuhan A. Belahan dunia yang kedua dikuasai Tuhan B. Sekarang bagaimana hubungan Tuhan yang pertama, Tuhan A, dengan belahan bumi yang A? Jelas ia menciptakannya. Tapi urusannya Tuhan A dengan belahan bumi yang sebelah, katakan berkuasa atau tidak? Mengatakan tidak berkuasa. Berarti kalau tidak berkuasa, tidak pantas jadi Tuhan. Karena apa? Kalau Tuhan ini tidak berkuasa dengan belahan dunia yang separuhnya lagi, berarti dia bukan Tuhan. Karena apa? Dia tidak kuasa. Karena apa? Kekuasaannya dibatasi oleh Tuhan yang lainnya. Itu namanya presiden dengan presiden. Dan itu mustahil. Baik. Berarti adanya dua Tuhan yang mengerjakan sama adalah mustahil. Baik. Ini adalah dalil namanya dalil tawarud. Kemudian ada lagi para pakar akidah itu ini kehebatan ya, tidak cukup ya kita mengatakan qul huwallahu ahad, tapi punya bayangan-bayangan yang salah. Misalnya jika dua, itu kalau dua-duanya punya keinginan yang sama. Menciptakan bumi tadi. Pembatalannya dengan tiga tadi. Jika bumi diciptakan dua Tuhan bersamaan, mustahil. Bagaimana dua mu'athir. Kemudian kalau bergantian, itu adalah yang kedua tidak punya fungsi sebagai Tuhan. Kalau membagi, berarti Tuhan itu tidak punya kekuasaan mutlak dan tidak pantas jadi Tuhan. Nah sekarang jika keinginannya berbeda. Keinginannya berbeda. Kalau keinginannya bersama, tadi sudah mustahil. Namanya dalil tawarud. Kalau keinginannya berbeda, satu Tuhan ingin mewujudkannya, satu lagi, saya tidak ingin. Nah ini. Yang satu mengatakan saya ingin menciptakannya, saya tidak ingin. Atau setelah dihidupkan begini, yang satu ingin mematikannya, yang satu ingin tetap menjaganya untuk hidup. Nah ini. Ini tamanu. Karena bertentangan. Bagaimana kisahnya dua Tuhan itu? Apakah dua-duanya akan terlaksana? Karena mereka punya kekuasaan mutlak. Kalau dua-duanya terlaksana, gak mungkin terwujud. Wong ini mutlak untuk mematikannya. Ini punya kekuatan mutlak untuk menghidupkannya. Bagaimana ini? Mustahil. Mustahil. Karena apa? Kekuasaan Tuhan adalah mutlak. Kalau seandainya Tuhan yang pertama menginginkan adanya semesta, lalu mewujudkan semesta, sementara Tuhan yang kedua adalah tidak bisa mewujudkan semesta, berarti Tuhan yang kedua adalah lemah. Selagi lemah, tidak pantas jadi Tuhan. Nah, selagi dia tidak pantas jadi Tuhan, sudah kita katakan dia dengan Tuhan satunya sama, berarti Tuhan yang pertama pun sama dengan Tuhan yang kedua, kekuasaannya tidak mutlak. Kenapa? Segala sesuatu yang dibilang sama, maka ketahuilah, jika ia dikatakan tidak mampu jadi Tuhan, maka yang kedua pun tidak mampu jadi Tuhan. Maka ini dalil tamanu. Jika mereka punya keinginan berbeda, Tuhan dua ini punya keinginan berbeda. Nah, ini kan ada contoh dalam satu agama, yang satu Tuhan menciptakannya, satu Tuhan merawat, satu Tuhan mematikannya. Ini kisahnya bagaimana kalau tiba-tiba si A mati? Apakah musyawarah? Kalau musyawarah itu kan tidak punya kehendak mutlak. Kalau musyawarah tidak punya kehendak mutlak. Berarti dalam musyawarah itu, Tuhan punya iradah. Tuhan pertama punya iradah, Tuhan kedua punya iradah, Tuhan ketiga punya iradah. Lah, iradah ini, kalau berbeda-beda, susah terwujud. Kalau iradahnya disepakati, dibarengkan iradah, keinginannya diseragamkan musyawarah. Ini, kalau sudah diseragamkan, lalu ingin jadi yang pertama tadi. Seragam, ya sudah kita akan membuat. Balik lagi yang pertama, mustahil. Tiga, Tuhan menciptakan satu hal yang sama. Ini adalah yang diungkapkan oleh para ulama tentang mustahilnya berbilangnya Tuhan. Apa kata Tuhan yang menciptakannya setelah dia menciptakan? Ternyata, ada Tuhan yang mematikannya. Bisa komplain, kamu enak-enak saja. Saya tidak ingin membunuh dia. Tapi kemana kau matikan? Ini adalah hayal dalam bertuhan. Tuhan Allah mutlak. Kalau menghendaki sesuatu akan terwujud dan tidak ada yang bisa menghalangi. Baik. Ini adalah mustahilnya Tuhan berbilang. Kemudian makna berbilang ini sendiri ternyata bukan saja di dalam urusan zat-Nya yang berbilang. Tetapi disitulah kita harus bicara tentang al-kumum, al-khamsah. Harus kita nafikan lima kam. Kam yang pertama adalah zat. Al-kam al-muttasil fi zat. Yang kedua adalah al-kam al-mungfasil fi zat. Al-kam al-mungfasil fi dhat dulu. Al-kam al-mungfasil fi dhat. Kemudian al-kam al-muttasil fi dhat. Nah, ada kam mungfasil fi dhat. Disebutkan kalau mutasil fi dhat. Al-kam al-muttasil fi dhat. Al-kam al-mungfasil fi dhat. Jadi mungfasil, mutasil. Yang disebut dengan al-kam al-mungfasil fi dhat. Artinya apa? Ada bilangan di dalam zat-Nya Tuhan. Jadi ada dua Tuhan. Ini jelas seperti tadi pemahaman tentang Tuhan yang berbilang. Ada Tuhan A, ada Tuhan B. Zat-Nya berbeda, munfasil. Tapi ada al-kam al-muttasil fi dzat. Al-kam al-muttasil fi dzat. Zat-Nya satu, tapi terdiri dari. Nah, ini loh. Zatnya satu, tapi terdiri dari bagian-bagian. Maka, Tuhan yang satu, biarpun dia mengatakan satu, tapi dikatakan terdiri dari bagian-bagian. Maka, pertanyaannya, setiap bagian ini jika dipisah, misalnya Pak, gabungan menjadi Tuhan. Pertanyaannya, di saat gabungan unsur-unsur Tuhan ini, jika dipisah, biarpun gambarannya ini bagian yang menciptakan, bagian yang ini digabungkan jadi satu. Itu tetap tidak bisa. Sebab di saat berpisah, apakah dia mutlak bisa jadi Tuhan atau tidak? Bagian yang pertama jika dipisah, bagaimana dia punya fungsi? Sebagai Tuhan atau tidak? Kalau dia katakan dia punya fungsi sebagai Tuhan mutlak, berarti langsung menjadi dua Tuhan. Kalau dikatakan dia itu di saat dipisah tidak akan bisa jadi Tuhan, berarti bagian yang tidak bisa jadi Tuhan kalau dikumpulkan pun tetap tidak bisa jadi Tuhan. Kam al-muttasil fi dzat. Jadi zat Tuhan Allah terdiri dari bagian-bagian. Unsur-unsur hanya karena digabungkan, setelah digabungkan menjadi kekuatan Tuhan yang maha kuat, maha kuasa. Tapi ini terdiri dari. Nah, ini juga tidak diperkenankan. Sehingga kalau seandainya ada orang mengatakan tiga adalah satu, ini bingung. Tiga adalah satu. Sebaik kalau ada Tuhan tiga, tapi sebetulnya mereka punya satu kesatuan. Nah, kalau dipisah satu-satunya bisa jadi Tuhan? Tidak. Kalau setiap satunya dipisah bisa jadi Tuhan mutlak, punya kekuatan mutlak, berarti sudah berbilang ini Tuhan. Oh tidak, maksudnya bukan begitu. Satu-satunya tidak punya kekuatan mutlak. Baru kalau bergabung mereka, Pak, itu punya kekuatan mutlak. Unsur-unsur Tuhan tadi. Baik, jika di saat berpisah tidak punya kekuatan mutlak, tidak bisa menjadi Tuhan yang punya kekuatan mutlak, baru di saat digabung ini adalah punya kekuatan mutlak sebagai Tuhan. Sekarang, di saat berpisah tidak punya kekuatan mutlak untuk menjadi Tuhan yang punya kuasa mutlak, berarti yang di saat dipisah, di saat unsur itu terpisah tidak bisa menjadi Tuhan, digabung pun tetap tidak akan bisa menjadi Tuhan mutlak. Ini adalah al-kam al-muttasil fi dzat wal-kam al-munfasil fi dzat. Ini memang detail para mutakallimin bahas masalah ini. Padahal intinya adalah meniadakan Tuhan berbilang. Cuman, kadang ada keyakinan tiga adalah satu. Dari mana tiga adalah satu? Dari dulu enggak ada tiga adalah tiga. Tidak ada tiga unsur bergabung menjadi satu. Tiga oknum menjadi satu. Enggak bisa itu. Tiga. Kemudian yang kedua adalah al-kam al-muttasil. Al-kam al-muttasil bisifat wal-kam. Meniadakan berbilangnya sifat Allah. Baik muttasil ada pada Allah. Allah mempunyai sifat kudrah satu tunggal. Tidak berbilang sifat kudrah Allah. Ini kam al-muttasil fitan. Di dalam zat Allah, di pada zat Allah ada sifat kudrah satu. Bukan berbilang. Sebab kalau dikatakan sifat kudrah Allah berbilang, tidak beda dengan kita mengatakan berbilangnya Tuhan. Karena apa? Sifat kudrah Allah jika berbilang, sementara kudrah Allah mutlak. Oh, tidak terikat dengan apapun. Mutlak, tidak ada yang membatasi. Ada sifat kudrah. Dengan kudrah inilah Allah menciptakan semesta. Tentunya Allah juga punya kudrah yang lainnya. Bagaimana sifat kudrah Allah? Harus kudrah mutlak. Bagaimana ini? Maka itu seperti mengadakan dua Tuhan. Baik. Yang keempat adalah ini. Yang bagian yang kedua masalah. Al-kamut. Al-kamut tasilfi sifat. Artinya apa? Kita tidak mengatakan Allah punya sifat kudrah dua. Atau iradah dua. Tapi sifat kudrah Allah adalah tunggal satu. Tapi kita telah menyifati selain Allah punya kudrah seperti Tuhan Allah. Makanya disinilah bagaimana kita akan mengatakan orang yang percaya ini roh itu punya kekuasaan. Kemudian ini punya kekuasaan, punya kekuasaan. Seperti kekuasaan Tuhan. Mengatakan Tuhan Allah punya kekuatan mutlak kudrah. Tapi setelah itu kok meyakini selain Allah punya kudrah yang serupa dengan kudrah Allah, itu sama, menduakan Tuhan. Atau iradah seperti iradah Allah. Sifatnya berbilang, biarpun di dalam abizar, biarpun ini kita nisbatkan kepada selain Allah, dinisbatkan kepada Allah dengan dua sifat, dengan sifat yang berbilang itu pun tidak diperkenankan. Bagaimana jika kita menyifati selain Allah dengan sifat-sifat Allah? Maka ini loh yang banyak syirik di sini. Syirik di sini. Tuhannya tetap Allah. Akan tapi dia ternyata mempercayai yang penguasa ini, penguasa itu, penguasa itu. Tapi keyakinannya itu seperti meyakini dia itu adalah Tuhan. Biarpun dia mengatakan saya tidak mempercayai zatnya dia adalah Tuhan. Cuma dia punya kekuasaan. Dan selama ini kalau sudah orang pergi ke laut selatan ada nyamannya Nyi Roro Kidul. Contoh. Mereka meyakini punya kekuasaan seperti kekuasaan Tuhan. Belum lagi. Biarpun dia tidak mengatakan misalnya Tuhan, terserah mengatakan apa saja, penguasa laut selatan dan sebagainya. Tidak seperti kita bicara tentang kekuasaan seorang presiden dan sebagainya. Kekuasaan seperti kekuasaan yang bisa mengatur semesta ini. Tapi hanya punya bagian-bagian. Nah ini keyakinan-keyakinan itu juga rusak. Karena apa? Tidak mempercayai berbilangnya zat Allah, tapi ternyata telah meyakini bahwa ada selain Allah yang punya sifat seperti sifat Allah. Sehingga namanya ini berbilangnya sifat. Jika ada orang mengatakan berbilangnya sifat, baik berbilangnya sifat itu dimiliki oleh Allah semuanya, itu mustahil. Atau berbilangnya sifat, sifat yang satu milik Allah, kemudian ada makhluk lain yang kita beri sifat seperti sifat Allah. Sifat yang lainnya, apapun. Sifat khaliqiyah, sifat menciptakannya, sifat. Pokoknya sifat yang dimiliki Tuhan Allah, kalau ternyata kita menyifati makhluk Allah, seperti yang dimiliki oleh sifatnya Allah, maka ini termasuk bagian syirik, menduakan Tuhan. Kemudian ini memang ya begitulah pembahasan tentang akidah, harus ada sedikit sabar. Kemudian yang terakhir adalah al-kam al-munfasil fil af'al. Harus kita tiadakan. Kalau al-munfasil fil af'al, tidak boleh siapapun, munfasil terpisah, tidak boleh siapapun dari kita meyakini bahwasanya di sana ada pekerjaan selain pekerjaan Allah, yang menyerupai pekerjaan Allah. Fi'il Allah. Allah punya pekerjaan. Akan tapi di situ ada orang yang mengatakan ada pekerjaan seperti pekerjaan Allah, yaitu tadi termasuk kembali kepada penciptaan. Siapa yang menciptakan ini? Yang menciptakan ini adalah bukan Allah. Kita mempercayai selain Allah menciptakan yang sesungguhnya. Kalau manusia menciptakan misalnya tukang kursi, ini lain. Bukan seperti itu. Akan tapi ada, kalau ada seorang hamba meyakini Allah sang pencipta, kemudian meyakini selain Allah punya kekuatan menciptakan seperti Allah, maka itu sudah bab syirik. Ya kalau tadi kita kembali kepada nyirrokitul, tidak sekedar kita menyifati nyirrokitul sebagai punya kekuasaan misalnya. Ini yang ada di Indonesia saja. Atau Fir'aun. Atau raja-raja yang dituhankan, ketua kepala suku, kepala suku. Termasuk sifat yang layak hanya untuk Allah, yaitu disembah. Kemudian atau sifat menciptakan. Menciptakan, maka tidak diperkenankan kita, ini pekerjaan Allah, menciptakan. Ini pekerjaan Allah, menciptakan. Jadi tidak boleh ada siapapun dari kita yang menisbatkan bahwasanya secara hakikat ini adalah karyanya. Kalau kita berbuat, ketahuilah, semua orang sadar, aku yang membuat ini. Tapi adalah bukan hakikatnya, karena semua orang sadar bahwasanya kekuatan yang memberi adalah Allah. Sehingga dia bisa membuat seni seperti itu adalah Allah, dan seterusnya adalah dari Allah. Maka kaum Mu'tazilah tersesat di saat mereka mengatakan bahwasanya manusia ialah yang menciptakan pekerjaan mereka sendiri. Sementara ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Baik, ini adalah al-kumum al-khamsah yang harus ditiadakan. Kalau sudah orang menafikan kam yang khamsah yang lima ini, maka barulah benar tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada orang meyakini Tuhannya Allah yang Maha Tunggal, akan tapi ternyata masih percaya dengan kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat. Ini termasuk ada keyakinan-keyakinan animisme, dinamisme, biarpun masih bertuhan kadang-kadang masih percaya ada batu, ada sumur yang punya kekuatan ini, ada macam. Berbeda dengan karomat yang selama ini diyakini oleh umat Islam yang bertauhid yang benar, karomah adalah bukan kita meyakini dari zatnya itu punya kekuatan. Yang menjadi masalah adalah kalau kita meyakini sesuatu ada kekuatannya. Termasuk jimat. Jimat, kalau orang benar cara berkeyakinan tidak menjadi syirik. Jimat adalah, kalau orang meyakini bahasa jimat inilah yang menjadikan saya begini begitu, ini sudah syirik. Karena apa? Mengatakan bahasanya ada kekuatan. Seperti kekuatan Tuhan yang dimiliki oleh benda tersebut, itu syirik. Tapi kalau kita mengatakan jimat yang maknanya adalah ayat Al-Quran yang ada berkah, ayat Al-Quran yang ini ada menjadi apa sebab Allah menjaga kita, tetap keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biarpun urusan jimat adalah tidak sangat tidak dianjurkan. Ngapain orang pakai jimat-jimat ya? Dalam kisah Sayyidina Abdullah ibn Umar yang memperkenankan taklid tamatim itu apa mengalungkan, ada pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar anak-anak kecil dikalungi ayat-ayat Al-Qur'an. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar diam. Kenapa? Untuk menjaga dari gangguan-gangguan yang terlihat. Berarti yang jimat itu adalah berlaku untuk anak-anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil belum bisa membaca. Tapi kalau yang sudah membaca, tidak usah dipakai jimat. Kalau yang baca, baca wirid. Orang sudah tua pakai jimat. Ini kan bermasalah. Enggak berlaku jimat. Dari mana pendidikan jimat itu? Tapi tidak syirik. Jangan mengatakan syirik-syirik. Kecuali Anda tidak bisa baca Al-Quran. Sekarang orang punya toko atau 16 tempelan itu. Yang satu dari Kiai A, Kiai B, Kiai C. Baca di doa, baru dapat pahala nanti. Kalau ayat Quran ditempelin, ya sudah tempelin saja. Tapi jangan ekstrim sebagai orang syirik-syirik. Kecuali kita meyakini kekuatan dari itu syirik. Nah, itu loh maksudnya bab tauhid yang kita bahas hari ini. Baik. Kemudian di situ lanjutan daripada nazam selanjutnya apa tadi? Al-wahdaniyat, munazzahan, Allah tersucikan, terbebaskan. Awsafu, sifat-sifat Allah saniyah, yang tinggi, mulia. An diddin aw syabahin syarikin mutlaqo wa walidin. Yang harus kita yakini bahasanya, Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah kita yakini mempunyai sifat-sifat yang tadi kita sebutkan. Allah wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Maka sebelum kita masuki sifat ma'ani, ini sifat salbiyah. Jadi sebetulnya ini pengukuhan daripada yang sudah disebutkan. Did untuk menafikan sifat-sifat yang pertama, qidam. Tidak boleh kita menyifati Allah adalah bisa, adalah tidak dahulu. Dan seterusnya. Asyabih, mukhalafah syarik, adalah dalam wahdaniyat tadi. Walid, nah ini, walid ini bisa masuk semuanya. Seperti manusia nanti, punya bapak, punya anak, dan seterusnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala harus kita jauhkan pemahaman kita tentang Allah dari Allah itu punya did. Makanya kita sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang bertentangan. Hudusnya Allah, Allah baru mustahil. Asyabah atau yang serupa dengan Allah. Kita harus membahas dulu apa sih did dulu. Ya, ada pembahasan para ulama. Ada diddani, ada naqidani, ada mukhtalifani atau khilafani. Kalau yang dinamakan naqidani, naqidani itu la yajtami'ani wa la yaftariqani wa la yartafi'ani. Jadi kalau naqidani itu la yajtami'ani wa la yartafi'ani. Tidak mungkin berkumpul dan tidak mungkin terangkat semuanya. Contoh antara diammu dan gerakmu. Diam dan gerak tidak bisa berkumpul. Kalau tidak diam adalah tidak gerak. Namanya naqidani. La yajtami'ani wa la yaftariqa yal wa la yartafi'ani. Tidak bisa kumpul dan tidak akan terangkat semuanya. Misalnya itu tadi, diam dan gerak. Diam dan gerak. Sesuatu itu kalau tidak diam, pasti gerak. Tapi dua-duanya tidak mungkin berkumpul. Diam dan gerak enggak mungkin ada. Tapi dua hal tersebut antara diam dan gerak, tidak mungkin terangkat dua-duanya. Pasti salah satu. Pasti salah satunya ada. Sehingga seseorang kalau tidak diam, tidak gerak. Yang jelas diam dan gerak tidak bisa bertemu. Diam dan gerak berbeda. Cuman perbedaan sesuatu yang tidak bisa bertemu dan tidak mungkin terangkat semuanya. Maka itu namanya an-naqidani. Tapi kalau diddan, kalau diddani la yajtami'ani waqat yartafi'ani. Did la yajtami'ani waqat yartafi'ani. Putih lawannya hitam. Putih lawannya hitam. Jadi putih dengan hitam la yajtami'ani tidak akan mungkin berkumpul. Tapi qad yartafi'ani akan tapi mungkin saja terangkat putih juga hitam ganti hijau. Nah ini. Ini qad ini la yajtami'ani wa qad yartafi'ani. Kalau kalau mukhtalifan ini adalah dua itu berbeda. Dua itu berbeda, tapi qad yajtami'ani wa qad yartafi'ani. Qad yajtami'ani berbeda. Makan berbeda dengan minum. Tidak sama, makan bukanlah minum. Yakhtalifani. Makan bukanlah berdiri. Makan dan berdiri. Makan sendiri, berdiri adalah sendiri. Bisa saja orang itu yartafi'ani tidak makan dan tidak berdiri. Kenapa dia? Tidak makan dan tidak berdiri. Menjadi makan dan duduk. Tidak makan dan tidak berdiri. Mungkin. Tidak makan dan tidak berdiri. Jadi makan dan berdiri itu berbeda. Makan dan berdiri. Mungkin sekali ini, qad yajtami'a ini. Mungkin saya itu makan sambil berdiri. Saya makan, berdiri. Tapi makan dan berdiri saya bisa saja tidak ada dua-duanya. Wa qad yajtami'a. Kapan itu? Saya jadi duduk dan ngomel. Makannya tidak ada. Ini adalah dihadirkan para ulama untuk sampai kepada pemahaman apa yang disebut dit. Mustahil bagi Allah ad-dhat. Dan dit tadi apa? Gak bisa bertemu la yajtami'a ini abadan. Selagi ada ini pasti satunya hilang. Dit. Kalau kita kata Allah ada, pasti ditnya lawannya tidak boleh ada. Jika kita paksakan ditnya Allah itu ada, pasti yang mesti lawannya tidak ada. Enggak mungkin diddani ada dua-duanya. Sehingga kalau kita sudah mengatakan Allah itu qidam, wajib tiada sifat hudusnya Allah. Kalau kita katakan Allah hudus, tidak mungkin qidam, selesai. Sementara sudah dikukuhkan lagi bahwasanya Allah adalah punya sifat qidam, Allah qadim, sifat qidam, maka sifat hudus pasti tidak ada. Ada did. Baqa sifat Allah. Didnya baqa adalah fana. Maka selagi kita meyakini Allah adalah punya sifat baqa abadi, mustahil setelah kita mengatakan abadi, Allah adalah bakal hancur. Sebab apa? Selagi kita katakan sesuatu itu abadi, berarti kata tidak hancur tidak boleh, kalimat hancur tidak boleh ada di sini. Tapi di saat kita mengatakan Allah adalah bakal hancur, maka sifat baqa tidak ada. Sementara sudah kita kukuhkan dengan hujah bahwasanya Allah harus abadi. Berarti didnya ditiadakan. Makanya munazzahun anu diddi. Asyibah. Lah, asyibah itu apa? Ada di situ asyibhu wasyabih itu sama seperti al-hibbu wal-habib. Asyibhu wasyabih. Kalau syabih itu lain dengan al-mathil, lain dengan nadhir. Kalau asyabih itu maknanya adalah ada kesamaan di dalam hal-hal tertentu. Maka tidak ada yang menyerupai Allah, biarpun tidak semua keseluruhannya, biarpun hal tertentu. Apa? Makanya namanya di sini musyabbihah. Kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang mulia. Tak tahu apa? Kita menyebut manusia. Memang secara utuh manusia ini tidak kita katakan Tuhan. Tapi ternyata kita mengatakan ada pada manusia ini seperti yang dimiliki Tuhan. Lah ini. Biarpun tidak semuanya, apanya saja terserah. Biarpun tidak keseluruhannya. Maka itu termasuk belum mengesakan Allah. Masih menyekutukan Allah. Karena apa? Mengatakan bahasanya ada sesuatu yang menyerupai Tuhan biarpun tidak keseluruhannya. Misalnya kita menyebut manusia punya kepala, punya mata dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan mata. Matanya manusia. Sementara di Al-Quran baca mata. Tak tahunya kita katakan ini matanya manusia. Lalu mengatakan Allah punya mata. Kemudian punya keyakinan gambaran lintasan. Ya kayak mata-mata begini. Biarpun tidak seperti mata manusia. Akan tapi lubang dua dan sebagainya. Maka ini tashbih. Sehingga masuklah kaum musyabbihah. Menyerupakan Allah dengan makhluknya yang kita bahas kemarin. Tidak harus menyerupakan ada serupa Tuhan, manusia seperti Tuhan. Enggak. Biarpun hanya bagian-bagian tertentu. Sehingga musyabbihah itu bab yang mengatakan bahasanya ada ain tangan Allah, mata Allah, semuanya. Jika kita tidak menggunakan tafwid, menyerahkan kepada Allah, atau ta'wil, kita ta'wili agar kita terhindar dari menyerupakan, maka nanti munculnya kaum musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya, itulah akidah yang dibahas. Jadi detail sekali Imam Ibrahim Al-Laqani di saat ingin membahas masalah ini, betul-betul cermat. Asyabih. Baik. Syarik. Kalau syarik itu adalah, ya, musyarik yang bebarengan dengan Allah. Yusyarik berbarengan dengan Allah, bareng-bareng dengan Allah di dalam segala hal yang sudah kita nisbatkan kepada Allah. Ini juga mengarah kepada makna wahdaniyat tadi. Misalnya, kita katakan bahwasanya Allah adalah maha dahulu dan dahulu dan dahulu. Tak tahu ya, diam-diam dia mengatakan alam pun juga dahulu. Berarti ada yang menyertai Allah di dalam kedahuluan, maka itu syirik. Kaum falasifah. Dan ini juga tersesatnya seorang yang suka membid'ahkan. Dikit-dikit mengatakan syirik, tawassul syirik. Ternyata dia diam-diam mengatakan alam ini adalah qadim qidam bin nau. Mengatakan alam semesta adalah dahulu. Yang mengatakan semesta itu dahulu seperti kaum falasifah, belum beriman, syirik. Karena apa? Ini tadi, masuk bab apa? Mengatakan Allah punya syirik fil qidami. Allah, ada yang membaringi Allah di dalam kekidamannya. Sementara yang kidam hanya Allah subhanahu wa ta'ala, selain Allah adalah hadith. Ini makanya syirik, itu dibahas jelas syirik. Wal walidain, punya orang tua, bapak. Ini. Untuk menapis Tuhannya orang Nasrani, karena ada Tuhan bapak ya ini. Ada Tuhan bapak, nanti ada Tuhan anak. Ini bermasalah, Tuhan bapak. Wal astiqa, makna sodik adalah, kalau kita disebut sebagai sodik, kawanku adalah zat selain Allah. Kalau engkau adalah sahabatku, makna persahabatan adalah adanya saling mencintai. Kalau saling mencintai, iya. Allah mencintainya, dia mencintai Allah. Tapi ada tambahannya di dalam saling mencintai di antara kita, bagaimana? Orang yang mencintai itu akan punya pengorbanan sampai artinya yang punya pengorbanan perjuangan untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan untuk yang dicintainya. Jadi makna shodiq di sini adalah gambarannya Allah itu perlu kawan, sehingga ada sebagian punya keyakinan kayak malaikat-malaikat Allah. Ada ciptaan Allah. Bukan teman Allah di dalam menciptakan makhluk semesta ini, tidak. Akan tapi justru dengan menciptakan malaikat Allah ingin menampakkan, menunjukkan bahwasanya Allah maha kuasa untuk menciptakan itu semuanya. Nah, di dalam masalah ini syarif, anak mustahil punya anak. Ada syair yang ditulis oleh Imam Razi, yang syair tentang agama Nasrani ya. Ajaban lil masihi bainan nasara wa ilallahi walidan nasabuhu. Aku terheran berkenaan dengan urusan Sayyidina Isa. Terheran dengan orang Nasrani yang menisbatkan kepada Sayyidina Isa punya bapak. Salamuhu ilal Yahud. Mereka menyerahkan Sayyidina Isa kepada orang Yahudi. Menyerahkan kepada orang Yahudi. Waqalu, dan mereka orang Nasrani berkata, innahum ba'da qadlihi. Mereka, orang-orang Yahudi itu, setelah membunuh, jadi Sayyidina Isa diserahkan kepada orang Yahudi, dan orang Yahudi itu setelah itu membunuh Sayyidina Isa. Setelah ba'da qatli salabuhu, kemudian orang Yahudi itu menyalibnya. Fa idza ma kana yaquluhu yaqulunahu haqqan, kalau yang dikatakan oleh orang Nasrani ini benar, bahwasanya Yesus Nabi Isa itu punya bapak. Saluhum, tanyakan kepada orang Nasrani, aina kana abu, waktu Sayyidina Isa itu disalib di mana bapaknya, kok diam saja enggak nolong? Bapaknya di mana? Satu, ini pukulan. Kemudian tanyakan, waktu Sayyidina Isa itu disalib, fa idza kana radian, bapaknya tuh ridho enggak? Kira-kira kalau anaknya itu disalib, ya dikatakan Tuhan, ridho atau tidak dengan orang Yahudi? Ridho tidak dengan orang Yahudi yang membunuh Isa itu? Kalau ridho, fashkuruhum, maka seharusnya kamu berterima kasih dengan pembunuh Yesus itu. Mestinya terima kasih. Masonahu, apa yang telah diperbuat oleh yang orang Yahudi harus terima kasih. Tapi ternyata tidak. Wa idza kana sakhitan, kalau menjadikan murka. Kalau memang marah, ini hei orang Nasrani. Kalau kalian itu marah kepada orang Yahudi, artinya apa? Kalau memang Tuhan Bapak itu ridho atas perilaku orang Yahudi yang menyalib Yesus, mestinya kamu terima kasih. Karena apa? Menjadikan Tuhan Bapak ridho, berarti kamu terima kasih dengan orang Yahudi. Terima kasih orang Yahudi, Yesus telah kau bunuh. Enggak mungkin ridho Allah. Tuhan Allah enggak mungkin ridho Tuhan Bapak. Baik. Jika ternyata Tuhan Bapak tidak ridho, berarti marah dong dengan orang Yahudi. Maka sebaiknya fa'buduhum, yang kau sembah adalah orang Yahudi. Li'annahum ghalabuhu, karena orang-orang Yahudi telah mengalahkan Tuhanmu sampai Tuhanmu enggak bisa nolong Yesus. Ya itu. Ini adalah syairnya Imam Razi, seorang pakar akidah. Jadi membuat syair-syair yang memukul orang. Kalau memang ternyata Tuhanmu itu enggak rela juga Yesus disalib, ya sebaiknya yang kau sembah bukan Yesus, tapi dan bukan Tuhan Bapa, yang kau sembah orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi hebat, Tuhannya saja kalah. Berarti yang layak disembah adalah orang Yahudi. Ini kemudian ada hal lain lagi yang harus ini dicermati, hujah-hujah akliyah, sujah nakliyah. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang itu semuanya. Kita membakok dan seterusnya. Kemudian Allah Maha Tunggal. Allah tidak seperti apapun. Di dalam Al-Quran disebutkan, laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang menyerupai Allah apapun. Dari sisi manapun. Sehingga tidak ada tashbih di sini. Kemudian ada ayat Al-Quran. Kul huwallahu ahad. Ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari ayat ini disebut sebagai surat ikhlas. Sebab keimanan yang sesungguhnya dibangun dengan kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalimat kul huwallahu ahad. Jadi kalimat Allahu ahad ini menafikan banyaknya Tuhan dan berbilangnya Tuhan, dua iman. Jadi dengan ahad Allah Maha Tunggal berarti tidak berbilang dan tidak banyak. Berarti Tuhan hanya satu. Dua akidah sesat dipangkas tentang banyaknya Tuhan atau berbilangnya Tuhan. Banyak Tuhan banyak, dewa-dewa, atau Tuhan dua. Pokoknya berbilangnya Tuhan ditiadakan dengan firman Allah, Qul huwallahu ahad. Kemudian Allahus samad. Allah, hanya Allah tempat mengadu. Maka kalau sudah katakan Allah tempat mengadu, mengadukan hajat kita. Maka di situ menafikan tentang sifat lemah dan kurangnya Allah. Dan juga menafikan sifat qillah. Qillah itu adalah sedikit, maksudnya tidak sempurna. Naqas, kekurangan. Ini. Sifat kekurangan ditiadakan dengan kemen Allahus samad. Dua. Kemudian lam yalid walam yulad, yang dinafikan adalah masalah illah dan ma'luliyah. Artinya apa? Allah ada, tidak ada yang mengadakan. Illah dan ma'luliyah. Jadi illat wujudnya Allah. Ada ma'lul. Ma'lul itu sebab akibat. Artinya keberadaan Allah tidak ada yang menciptakannya dan tidak dilahirkannya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada satu pun yang menyerupai Allah. Ini untuk menafikan keyakinan bahasanya Allah itu punya syabih wan nadhir. Syabih wa syarik. Allah itu punya ada yang menyerupai Allah dari selain Allah, dan itu juga bertentangan dengan akidah. Sebagian menafsiri ayat Qul huwallahu ahad dengan panjang lebar, bahkan sebagian mengatakan akidah yang kita bahas dari sifat-sifat itu tersimpulkan dalam surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Baik, ini adalah masalah wahdaniyah, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Intinya bahasanya Allah Maha Tunggal. Tidak ada tidak dibenarkan kalau Tuhan itu berbilang. Tidak dibenarkan kalau Tuhan itu berbilang. Tuhan hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kalimat tidak berbilang itu harus dijelaskan dan sudah digamblangkan oleh para pakar akidah dengan menafikan al-kumum al-khamsah. Tadi, maka kalau sudah orang faham kam al-khamsah, kumum khamsah, maka telah benar di dalam ia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab banyak orang yang mengatakan dirinya bertauhid, tapi dia telah menyerupakan selain Allah dengan Allah, atau menyerupakan Allah dengan makhluknya, kaum musyabbihah, mujassimah. Kemudian juga ada yang mengatakan Tuhan berbilang satu dua, Tuhan kehidupan, Tuhan mematikan, Tuhan kejelekan. Itu adalah keluar dari iman semuanya. Kembali lagi, akidah yang benar dan diridhai oleh Allah dalam keimanan adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman kita, akidah kita semuanya, sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat bersama Imam Ahlil Tauhid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ladina an'amta 'alaihim warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.